ceria. Ciri khas dirimu, di mana candamu, di mana manjamu, yang kusuka darimu. Kau bukan dirimu lagi, kau bukan yang dulu lagi. Di mana cintamu, sayang? Di mana kasihmu? Kulihat dari wajahmu cara menghias diri. Semua telah berlalu, sayang. Ku bukan yang dulu lagi. Kini ku sadari, sayang, kau bukan dirimu. Semua telah berlalu, sayang. Yang dulu lagi, kini ku sadari, sayang, kau bukan dirimu. Kau bukan dirimu. Kini ku sadari, sayang, kau bukan dirimu.